ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Jadi sudut syar'inya, di hukum syar'i, kepala negara kita, Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, itu di hukum syariat disebut imam, disebut amirul mukminin, bisa disebut amir, bisa disebut khalifah. Itu sama pembahasannya. Jelas ya? Sama pembahasannya. Jadi kalau dia bahasakan bahwa kita sekarang di Indonesia ini tidak di dalam khilafah, itu orang-orang jahil tidak mengerti hakikat dari perkara. Ya, tidak mengetahui fikih di dalam agama. Fikih di dalam agama. Ini saya bacakan dari ucapan para a'imma, ucapan para ulama. Ya, yang dipegang ucapannya dikenal di dalam hal ini. Ya, saya sudah sebutkan dua di sini ya, Imam Ahmad rahimahullah juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.